Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, zat yang maha perkasa yang mengatur sekian luasnya alam semesta yang tanpa hujung dan tanpa diketahui oleh makhluknya di mana berasalnya dan kapan dan di mana berakhirnya, tapi ia dengan segala keluasan ilmunya mengetahui kapan terjadinya dunia dan alam semesta ini dan kapan berakhir kemudian diganti dengan alam yang lain. Beruntung di saat itu mereka yang berada di bawah naungan panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang dengan tentunya mereka yang berada di bawah panji Rasulullah di yaumil qiyamah adalah mereka yang ditulis Allah sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku dan kalian ditulis di dalam golongan Sayyidina Muhammad, ditulis di dalam pengikut Sayyidina Muhammad, dituntun oleh beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kumpul kita dalam majelis mulia ini di setiap minggu di malam Kamis untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan agar lebih kenal lagi siapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar lebih dekat lagi kita kepada hadratullah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita terus lebih mendekat kepada Allah dan ucapan dan segala perbuatan dan gerak-gerik kita selalu mengikat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam ini teriring doa kita panjatkan untuk almarhumin dan almarhumat, khususnya yang dihaulkan, almarhum Haji Harun beserta istrinya yang merupakan keduanya itu adalah ibundanya dan ayahanda saudara kita akhinal aziz saudara Syahril Harun yang banyak membantu kita dalam majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan keluarga ini semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang haul merupakan bakti ibu anak kepada orang tuanya, dan itu sudah tidak lagi diragukan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, juga diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dan para muhaddisin yang lain, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam, "Ya Rasulullah," ini sahabat berasal dari Bani Salamah yang bertanya, hanya dalam hadis tidak disebutkan siapa namanya. Kata beliau kepada Rasul bertanya, "Hal baqiya syai'un minal birri abarruhuma liwalidayya min ba'dihima?" Apakah ada tersisa kebaktian yang bisa aku kerjakan, kebaktian tersebut untuk kedua orang tuaku setelah keduanya wafat? Maka Rasul mengatakan, "Iya ada." Lalu beliau menyebutkan beberapa kebaktian, beberapa kebajikan yang bisa dilakukan oleh seseorang setelah kedua orang tuanya wafat. Beliau sebutkan di antaranya as-salatu alaihima. As-salatu alaihima, salat ini diartikan doa. Jadi as-salatu alaihima artinya ad-du'a lahuma. Doakan keduanya. Nah, termasuk dalam rangka mendoakan kedua orang tua yang sudah wafat, ini yang kita lakukan di malam hari ini. Keluarga almarhum Haji Harun berkumpul, berusaha bantu satu dengan yang lain, mengumpulkan kita semuanya, membuat acara ini agar masuk dalam kategori seseorang yang berbakti kepada orang tuanya. Ini mendoakan kedua orang tua, jadi ini termasuk dalil haul ini. Dan dalil acara-acara kumpulan yang lain yang mendoakan orang-orang yang telah wafat dari orang tua kita yang telah wafat. Rasul sebutkan istighfar lahuma, beristighfar untuk keduanya. Ulama mengatakan bahwa barang siapa yang beristighfar setelah membaca doa adzan 5 kali, itu mencukupi dikatakan orang itu berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita baca doa adzan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wa salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadila wal darajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baca doa untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kata ulama, doa seperti ini setelah membaca doa adzan mencukupi untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat. Lalu ditambah lagi ini, tambah lagi kebaktian kepada kedua orang tua setelah wafat. Dan Rasul menambahkan pengetahuan ilmunya kepada sahabat tersebut. Lalu apalagi setelah istighfar kedua untuk keduanya, kata beliau, ikram sadiqihima, memuliakan teman-teman keduanya. Dan sebab itulah para tetamu diundang juga oleh sahibul bait di malam ini, khususnya para kerabat yang mengenal almarhum Haji Harun dalam rangka silaturahmi kembali, sehingga kerabat semakin dekat hubungannya satu dengan yang lain. Bakti kepada orang tua setelah wafat di antaranya demikian. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, suatu kali pergi berjalan ke suatu tempat, lalu ketemu dengan seseorang badui. Kita tahu orang badui orang yang tinggal di pedalaman. Ketemu dan berpapasan dengan orang ini, lalu beliau turun dari himarnya, dari keledainya, setelah mengucapkan salam, dan setelah bersalaman, lalu beliau mempersilakan agar orang ini naik ke atas, naik ke atas tunggangannya, ke atas kendaraannya, itu berupa himar, di saat itu berupa keledai, dan beliau turun. Bersama beliau ini salah seorang tabi'in yang lain, Ibn Dinar. Setelah beliau naik ke atas, itu orang badui. Kita tahu orang badui biasanya dia punya pakaian itu kurang begitu rapi, terkadang malah kotor, namanya badui, orang pedalaman. Lalu beliau lepaskan imamahnya, sorbannya seperti ini, kemudian dipakaikan ke orang badui ini yang sudah di atas keledai Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian beliau tuntun sampai masuk kota Mekah. Yang mengikuti beliau, Sayyidina Muhammad bin Dinar berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum ardhahuma, katanya, wahai imam, katanya, itu orang badui, mereka biasanya yardawna bil yasir, mereka sudah cukup puas dengan sesuatu yang kita berikan sedikit. Ini engkau tunggangin di atas keledaimu, engkau turun, engkau pakaikan kufiahmu lagi, imamahmu, begitu besar penghormatanmu kepadanya, maksudnya begitu. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab pertanyaan sahabatnya ini atau muridnya, kata beliau, tahukah engkau siapa orang tadi itu? Tidak, wahai ku, tidak mengenalnya. Aku tahu dari penampilannya, orang badui, orang pedalaman. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Umar, itu orang adalah teman kecintaannya abi, ayahku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi tentu rupanya ini orang dicintai oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar mengetahui itu. Dan aku mendengar, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasulullah bersabda dalam hadis, inna min abaril bir an yasilal waladu wudda abiyye, bahwasanya termasuk kebajikan yang paling bagus, yang paling tinggi kebajikannya adalah seseorang menyambung tali silaturahmi dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Maka ingin Sayyidina Abdullah bin Umar menyambung tali silaturahmi ini. Di dalam riwayat lain, an yukrimal waladu wudda abih, seorang anak memuliakan orang yang dicintai oleh ayahnya sewaktu dia hidup. Maka itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ketika bertemu orang badui tadi. Enggak peduli dengan tampangnya si badui, mungkin kotor, mungkin kurang begitu terurus, tapi ini sabda Rasul, tapi ini tuntunan Rasul. Dia ingin memuliakannya dan ia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, itu Sayyidina Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ajma'in. Maka beliau pun melakukan demikian. Ini bakti kepada orang tua ini pangkatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu bakti kepada orang tua itu derajatnya lebih tinggi daripada jihad. Ya, di dalam hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhu, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi, sahabat ini bertanya, thumma ayyu, apa lagi wahai Rasul? Kemudian, thumma jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah nomor 3, birrul walidain nomor 2. Karena kalau seseorang mau jihad di jalan Allah, kedua orang tuanya enggak redha, jihadnya enggak ada apa-apanya. Jihadnya enggak datangkan pahala dan enggak bahkan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala kalau kedua orang tuanya redha, enggak redha. Ya kalau ada orang amas, punya semangat tinggi. Ngapain tuh, saya lihat di film, di berita misalnya, itu orang-orang di Palestina pada dibantai-bantai itu kaum muslimin oleh orang-orang Yahudi, itu orang-orang non-muslim. Aku mau berjihad ke sana. Tapi ibunya nangis-nangis di rumah. Jangan tinggalin, ini nama ibu, ibu enggak mau melepaskan kau. Tapi dia sengaja dipergi dengan memaksakan diri, ibunya nangis di rumah. Jihadnya ilenar. Jihadnya menuju neraka, itu bukan menuju surga. Salah seorang sahabat datang pada Rasulullah ketika mau pergi berjihad. Ya Rasulullah, aku akan korbankan jiwaku dan hartaku untukmu di dalam jihad ini. Rasul dengan cahaya kenabiannya, ya kalau orang mukmin aja punya firasat mukmin yang tahu, terkadang dengan firasatnya dia tahu apa yang ada di dalam hati orang ini, apalagi seorang Rasul, apalagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya kenabian melihat kepada orang ini dan berkata beliau kepada sahabat tersebut, apakah engkau masih mempunyai ayah ataukah ibu yang masih hidup? Kata orang ini, sahabat ini mengatakan, bahkan keduanya hidup ya Rasulullah. Kalau begitu pulang ke rumah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sebab di dalam hadis yang lain diterangkan, ini anak, ini orang, sahabat ini ketika mau pergi mengikut kepada Rasul dalam jihad tersebut, orang tuanya nangis, belum kuat untuk berpisah dengan anaknya dan merelakan anaknya untuk pergi jihad. Karena jihad yang berujung kepada wafat, berujung kepada kematian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan dalam sebuah riwayat disebutkan tentang begitu mulianya orang yang berbakti kepada orang tua. Ada Sayyidina Musa, Nabi Allah Musa alaihi salam pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Allah Musa, ya Rabbi arini man rafiqi fil jannah, perlihatkan kepada aku siapa itu temanku di dalam sorga. Nabi Allah Musa alaihissalam pengen tahu waktu di dunia siapa yang bakalan nanti nemeni dia di dalam sorga. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Musa, anda tunggu di jalan itu, orang yang pertama kali lewat di jalan tersebut itu temanmu di dalam sorga. Maka Nabi Allah Musa duduk di tempat itu di jalan tersebut. Dia tunggu orang yang pertama kali lewat. Tiba-tiba lewat seseorang, kemudian beliau ikuti dari belakang. Mengapain Nabi Allah Musa ngikutin dari belakang? Mau tahu? Ini Allah Ta'ala muliakan nanti di dalam sorga bernemani dirinya, apa sebabnya? Apa yang dilakukannya? Ikuti oleh Nabi Allah Musa dari belakang sampai kemudian orang itu masuk ke dalam rumah. Diperhatikan oleh Nabi Allah Musa tentang apa yang diperbuatnya di dalam rumah. Kemudian orang itu ketika masuk dalam rumah, dia duduk di hadapan seseorang tua, ibunya yang sudah tua, duduk di atas kursi. Lalu dia keluar, dia siapkan makanan, diambil daging, kemudian dibakar dagingnya, dipanggang, udah mateng, disiapin, disuapin ibunya. Setelah selesai, keluar orang ini, dijumpai oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Orang ini enggak kenal dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa lihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap ibundanya. Nabi Musa bertanya kepada orang ini, billahi alaik, katanya, atas nama Allah aku bertanya kepadamu, siapa perempuan itu? Kata orang tersebut, ummi, ibuku. Apakah ibumu mendoakanmu sesuatu? Kata Nabi Allah Musa, iya, katanya, ibuku selalu mendoakanku satu hal dan gak pernah doanya berubah. Yang didoakan cuma satu itu. Apa doanya? Kata Nabi Allah Musa, lalu diberitahu, doa ibuku kepadaku yang satu itu adalah dia selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar aku menemani Nabi Musa alaihissalam di dalam surga. Padahal dia gak tahu ini di depannya siapa Nabi Allah Musa. Lalu Nabi Allah Musa berkata kepada orang ini, wahai fulan, katanya, abshir, bergembiralah bahwasanya Allah godistajaba da'watak, Allah telah mengabulkan doamu. Sungguh aku ini adalah Nabi Musa alaihi salam dan engkau akan menjadi temanku dalam sorga. Jadi teman minal anbiya karena berkat seorang ibu. Begitu besarnya pangkat orang yang memuliakan orang tua walaupun setelah wafat. Dan banyak kisah tentang para aulia yang mendapatkan pangkat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena orang tuanya. Dan yang sering kita dengar adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau mendapat martabah dan manqabah yang begitu besar di sisi Allah Taala dan dikabarkan oleh Rasul, padahal Rasul enggak pernah ketemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Diriwayatkan begini oleh Rasul, dikabarkan begini kemuliaannya, dan sebabnya karena beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Di mana orang tuanya mau pergi, digendong oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni rahimahullah radhiyallahu taala anhu arda. Begitu kebaktian mereka para ulama kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dan orang tua kita bersama Sayyidina Muhammad, diberikan kita dan orang tua kita syafaat Sayyidina Muhammad, dan mereka yang telah wafat di dalam kubur mereka Allah Ta'ala berikan kebahagiaan warahmah. Allah Ta'ala berikan mereka kemuliaan, Allah berikan mereka pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu jerih payah mereka di alam dunia ketika mengurus kita, melainkan Allah Ta'ala balas jerih payah mereka dengan sorga di sisi Allah, dengan pahala di sisi Allah, dengan martabat di sisi Allah, dengan tingkat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku dan kalian diwafatkan dalam husnul khatimah, dan kita tidak dilupakan oleh Sayyidina Muhammad di alam barzakh, tidak dilupakan oleh Sayyidina Muhammad di yaumil qiyamah, tidak dilupakan oleh Sayyidina Muhammad di padang mahsyar, tidak dilupakan oleh Sayyidina Muhammad ketika di mizan, ketika mereka menjembati jembatan shirath, dan kita didoakan oleh Rasulullah agar selamat. Kita didoakan oleh Rasulullah untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana ya Rahim, semoga langkah ini menjadi berkah di sisi Allah. Semoga langkah ini qabul indallah, dan akan datang bulan Ramadan. Ya Rabbana, jadikan bulan Ramadan abrakur Ramadan untuk kita semua. Ramadan yang paling berkah untuk kita dan kaum muslimin. Ramadan yang paling indah untuk kita dan kaum muslimin. Berapa banyak yang hampir datang bulan Ramadan, mereka telah wafat tapi minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah lah panjangkan umur kita sampai menjumpai Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di malam Kamis di terakhir di bulan Syaban ini menjadi malam, menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita pernah bermunajat, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan, untuk mendapatkan martabat di bulan Ramadan, untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan, untuk mendapatkan usia panjang mencapai bulan Ramadan. Maka Allah ta'ala hajat-hajat kita didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai zat yang menguasai segala jiwa dan manusia, wahai zat yang menguasai segala alam semesta dan seisinya, wahai zat yang mengetahui hati sanubari semua hambanya, ini kami hadir dalam majlis zikir bergemuruh menyebut namamu, menggerakkan lisan dengan taufikmu mengagungkanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai pencipta Ramadan, wahai pencipta segala taat dan ibadah, wahai pencipta sosok-sosok mulia yang kau ciptakan untuk menghiasi Ramadan, yang kau ciptakan untuk mengisi Ramadan, yang kau ciptakan untuk memakmurkan Ramadan, kami hadir di hadapan gerbang rahmatmu, di hadapan kemuliaan rahmatmu, di hadapan pandangan rahmatmu. Akan datang malam pertama Ramadan dan kau melihat kepada hambamu, melihat dengan pandangan rahmat, melihat kepada mereka dengan kasih sayang, dan kau janjikan yang kau pandang di malam itu tidak akan kau azab selamanya, tidak akan kau siksa dengan siksaanmu selamanya. Rabbi, panjangkan umur kami dan dapatkan kami di bulan Ramadan dalam kemuliaan, dan di awal bulan Ramadan kau pandang dengan pandangan rahmatmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi, kami memanggilmu ya Rab. Engkau Maha mendengar dengan panggilan ini, Engkau Maha mendengar dengan seruan ini, dan tidaklah Engkau berikan kami taufik untuk memanggilmu, mereka persiapkan persiapan telah Engkau siapkan untuk kami. kemuliaan Engkau telah siapkan untuk kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dari zaman azali Engkau telah pilih makhluk-Mu yang Engkau muliakan. Engkau telah tetapkan dari zaman azali di dalam diwan, di dalam kitab-kitab yang telah Engkau ciptakan, Engkau telah tulis siapa yang Engkau muliakan di bulan Ramadan dan siapa yang Engkau akan hinakan di bulan Ramadan. Rabbi, kami telah datang kepada panggilan-Mu yang terluhur, panggilan-Mu untuk hadir dalam majlis mulia dan zikir. Kami telah hadir, Rabbana, husnudzan kami kepada-Mu, ya Rabb. Telah Engkau tulis nama-nama kami dalam orang-orang yang mulia untuk Engkau muliakan di bulan Ramadan, untuk Engkau lihat dengan pandangan rahmat di awal malam bulan Ramadan. Ya Rabbana, janganlah Engkau sia-siakan harapan yang kami harapkan di dalam hati ini terhadap-Mu, dan Engkau tidak menyia-nyiakan orang yang mengharap pada-Mu, karena Engkau Maha Rahmah, karena Engkau Maha Kasih dan Sayang, karena kemuliaan-Mu selalu Engkau berikan kepada mereka yang mengharap dari-Mu. Ya Rabbana, ya Rahim, muliakan kami di Ramadan, muliakan kami sebelum Ramadan, dan muliakan kami setelah Ramadan, muliakan kami di dunia, dan muliakan kami di alam barzakh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau muliakan berarti Engkau sucikan, Engkau dekatkan dengan hadrat-Mu berarti Engkau bersihkan. Mata kami kotor, Rabbi, sucikan mata kami, ya Allah, sebelum datang Ramadan. Hati kami penuh dengan kezaliman dan kekotoran, Rabbi, bersihkan sebelum datang Ramadan, sehingga kami Engkau rahmati dan Engkau sayangi. Kaki dan tangan kami pun kotor, menjamah sesuatu yang haram, melangkah kepada hal yang haram yang Engkau ridha tidak ridhai. Rabbi, bersihkan kaki dan tangan kami sebelum datang Ramadan. Bahkan bersihkan segala jasad kami, 7 anggota badan yang Engkau titipkan pada kami. Bersihkan sebelum kami bangkit dari majlis ini. Bangkit kami dalam kesucian, ya Rabbana. Engkau suka dan Engkau senang dengan orang yang selalu mensucikan diri. Ya Rabbana, sucikan kami dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak pungkiri bahwa kami banyak dosa, ya Rabb. Mata ini di hari ini saja berapa banyak dosa yang telah diperbuatnya. Aurat perempuan dan yang tidak halal, berapa banyak mata ini telah memandangnya, dan hal yang haram yang lain lagi berapa banyak ia telah melihatnya. Rabbana, kami tidak pungkiri kekotoran jiwa ini, Rabbi, belum lagi hati yang tidak ada mengetahuinya kecuali diri kami dan Engkau yang Maha Melihat, Maha Melihat kepada hati dan sanubari setiap hamba. Berapa banyak hati ini berbuat kesalahan di hadapan-Mu, suudzon terhadap orang lain, dengki terhadap orang lain, kesal terhadap orang lain, iri hati terhadap orang lain. Ya Rabbana, Engkau yang memiliki hati ini, Engkau yang menguasai hati ini. Jikalau hati ini dikuasai oleh iblis, mereka yang akan senang dan Engkau yang akan murka. Dan jikalau hati ini dikuasai oleh-Mu, iblis yang akan murka, iblis yang akan sedih dan Engkau yang akan senang, dan bahkan Rasul-Mu akan gembira. Rabbana, bukankah engkau lebih gembira jikalau Rasulmu senang dan iblismu sedih? Ya Rabbana, maka sucikan hati ini sebelum datang Ramadan. Nyahkan segala kedengkian, nyahkan segala iri hati, nyahkan segala rasa marah terhadap orang lain dan kebencian terhadap orang lain, sehingga engkau ciptakan kami untuk Ramadan yang berkah, untuk Ramadan yang penuh dengan rahmah. Ya Rabbana, dengarkan doa ini ya Allah. Dengarkan doa ini, jikalau engkau hidupkan kami sampai Ramadan, jangan engkau hinakan kami di bulan Ramadan dengan segala acara-acara yang menyesatkan. Ya Rabbana, bantu kami hidup di dunia dan juga bantu kami dalam kehidupan akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang tua kami ya Rab, tidak kami lupakan. Yang telah wafat dari mereka, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Sungguh mereka telah payah mendidik dan mengurus kami. Sungguh mereka telah letih dari sekian banyak waktu pikiran mereka untuk kami diberikan, dari sekian banyak waktu nafkah yang mereka miliki untuk kami diberikan. Tidaklah mereka kerja membanting tulang melainkan untuk kami, agar kami hidup, agar kami terus dalam keselamatan, agar kami dapat makan dan minum. Bahkan sampai kami menikah pun terkadang dipikirkan. Ya Rabbana, jerih payah mereka begitu besar, jerih payah mereka tidak terhingga untuk kami. Ya Rabbi, jika seorang sahabat datang kepada Rasul ketika ditanya, siapa yang kau gendong itu ketika tawaf di Ka'bah? Lalu orang itu menjawab, ibuku ya Rasulullah. Lalu kemudian orang itu berkata, ya Rasul, dengan perbuatanku ini apakah aku telah membayar jasa-jasa orang tuaku ini? Beliau pun berkata, wahai fulan, sekalipun kau lakukan ini seumur duniamu, maka engkau tidak dapat membayar satu tekanan pun ketika ia mengeluarkanmu dari rahimnya. Begitu Rasul bersabda dalam hadis, ya Rabbana, jangan engkau siksa mereka karena sebab perbuatan kami di alam barzakh. Jangan engkau siksa mereka di alam barzakh karena kesalahan kami di alam dunia. Ya Rabbana ya Rahim, mungkin pendidikan mereka salah untuk kami, tapi jangan bebankan siksaanmu terhadap mereka karena kesalahan kami. Ya Rabbana, ampuni mereka di alam barzakh, dan yang masih hidup panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat. Jadikan amal mereka selalu gobul di hadapanmu ya Rab. Jadikan amal mereka selalu berkah di hadapanmu ya Rab. Ini doa anak kepada orang tuanya yang telah wafat dan yang telah hidup. Tidak ada yang bisa kami perbuat untuk mereka ya Rabbana. Dengarkan doa ini sehingga engkau berkahi kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan jadikan kami di antara mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya Rabbi, sehingga terhina di dunia wal akhirah. Rabbi, ini harapan kami besar terhadapmu di malam ini. Sebelum Ramadan datang, sebelum kemuliaan terbesar engkau berikan kepada muslimin muslimat di bulan Ramadan, Rabbi, jangan jadikan satu pun dari yang hadir termasuk golongan mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bangkitkan semangat kami terus dalam kemuliaan untuk menjunjung tinggi dan memuliakan orang tua kami ya Rab. Dengarkan doa ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah.